Mitra Bisnis, data terbaru PBB menunjukkan negara penganut sistem liberal seperti Amerika Serikat tidak masuk dalam daftar 10 besar negara yang paling berhasil mensejahterakan seluruh rakyatnya. Menurut PBB, sistem liberal hanya menguntungkan bagi segelintir pemilik modal serta menciptakan jurang kesenjangan sosial yang sangat lebar. Di sisi lain, negara welfare state di kawasan Skandinavia yang pemerintahnya ikut campur tangan dalam menciptakan keseimbangan, menurut data PBB justru menempati peringkat pertama hingga lima besar sebagai negara yang paling mensejahterakan rakyatnya. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat fenomena ini? Untuk membahasnya segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apa pendapat Bapak atas data terbaru PBB tersebut? Pertama, itu kan sebetulnya hanya data terbaru ya, tapi setelah sekian lama kawasan Skandinavia itu memang kawasan paling makmur di seluruh dunia gitu. Nah, welfare state atau etatisme di mana negara itu memegang kendali atas perekonomian itu, atas sektor swasta dan sebagainya, itu memang lebih tahan kalau rezim-rezim politiknya itu stabil. Jepang itu juga welfare state, tetapi lebih di Skandinavia karena pajak itu kan luar biasa. Di sana ada pajak progresif, kemudian pajak penghasilan. Pajak penghasilan bisa sampai 50% dan itu progresif gitu. Makin gede pajaknya. Jadi dia nggak, persentasenya itu nggak tetap. Ya. Saya kalau ngajar di sana dapat 10.000 krona gitu. Itu nanti yang saya terima hanya 5.000 gitu. Separuhnya, tanda tangannya 10.000 gitu. Dapatnya hanya 5.000 krona. Nah, artinya apa? Ya nggak aneh kalau kemudian 10-15 besar itu negara-negara di Skandinavia, Finlandia, Swedia, kecuali Denmark. Denmark itu paling bawah. Jadi karena dia di pinggiran Skandinavia juga gitu. Di lapis bawah malah sempat turun sama seperti Spanyol, dia masuk di kelas menengah, negara-negara kaya turun ke kelas menengah gitu. Malah kalau kita lihat Portugal pernah masuk di negara sedang berkembang lagi, developing country. Negara-negara liberal seperti Amerika itu kan tidak punya kendali penuh atas sektor swasta dan seluruh sektor perekonomian. Negara-negara itu membiarkan, jadi dia hanya watchdog aja sifatnya. Watchdog itu artinya kayak anjing penjaga malam yang hanya nggonggong, baru gigit kalau ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa ya dia nggak turun tangan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Beni Rahmadi, Pas FM.